cinta-cinta Indonesia. Negeri bagaikan permata, bersada berbagi cahaya. Oh tanah air betana relaku pawai. Inilah senang dan pujian. Cinta-cinta-cinta Indonesia. Lautan membiru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwi kura rela kupawai. Inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyaduan suara seruling. Kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu beta telah mengerti, padamu beta kan setia. Watara tepah darah dan suci mulia. Inilah janjiku padamu. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyaduan suara seruling. Cinta Indonesia, padamu beta telah menyatu, padamu beta kan setia membela. Oh tanahku padaran suci mulia, inilah janjiku padamu. Oh tanahku padaran.